karena mataku ini silau melihat indah dunia. Aku campakkan cinta yang suci, menyesal diriku kini menyesal. Begitulah nasib yang menimpa diriku.